makanan paling baik yang Indonesia miliki, makanan paling sehat sedunia kalau saya. Kalau saya mendeklarasikan dia sebagai makanan paling sehat sedunia. Karena apa? Makanan paling baik yang Indonesia miliki, makanan paling sehat sedunia kalau saya. Kalau saya mendeklarasikan dia sebagai makanan paling sehat sedunia. Karena apa? Fermentasi kan. Tempe itu kan fermentasi. Ya. Tempe itu fermentasi, dan kalau sudah fermentasi dia menjadi probiotik. Probiotik. Ya, jadi probiotik itu kuman baiklah gitu ya, ada dalam perut kita. Dan apa namanya, bagi Anda yang belum pernah atau belum tahu caranya, jadi makan tempe itu jangan digoreng, mentah, mentah. Ada mangkok nggak Bu? Mangkok sama pisau? Gak ada. Nih saya ajarin makan gorengan. Jadi belum pernah nyobain kan? Tempe Anda potong-potong, lalu Anda cocol sama madu. Beuh, enak banget. Terus enak banget. Jadi madunya, tempe itu kan dipotong-potong kecil aja, ya. Terus Anda masukin dalam mangkok itu, terus dilumurin sama madu, makan. Itu the best. Kenapa the best? Karena madunya jadi sumber asam aminonya. Tempenya sumber probiotiknya. Tubuh kita, terutama pencernaan, mungkin kalau dia bisa ngirim pesan WhatsApp, dia akan bilang jazakallahu khair. Kalau bisa. Atau kalau enggak, yang lagi happening banget itu tempe sama kurma. Kayak kemarin di sekolah anak saya, gurunya bilang begini, anak-anak besok bawa tempe sama kurma ya. Nyata gurunya habis lihat kajian saya di YouTube. Tapi bagus kan? Maksudnya murid-muridnya disuruh apa, hidup sehat gitu loh. Gitu loh. Ya, jadi tempe. Tempe itu enak begini. Atau kalau enggak Anda, ini kan apa tuh namanya, bisa juga Anda makannya sama bikin sandwich kalau bahasa saya. Sandwich tempe ya, potong halus gitu, potong tipis ya. Nanti tengah-tengahnya itu dikasih kurma. Kalau mau lebih enak lagi, itu nanti di apa ya, diikat pakai apel nanti gitu tuh, nanti dicemplungin ke madu atau tepung non gluten, lalu Anda bake, Anda oven. The best itu. Enak banget ya. Jadi kurma ya, kita kan saya kemarin ke Bandung. Di Bandung itu saya disajikan bala-bala itu kan bakwan. Tepungnya tepung non gluten, sayurnya organik, dan bakwannya tidak digoreng tapi dipanggang di oven. Gak ada minyak kan, jadi saya mau makan gitu. Jadi kalau Anda yang ingin mempertahankan kecantikan selnya, maka jangan makan minyak, karena minyak itu berat buat sel gitu, minyak goreng terutama ya. Jadi caranya itu, jadi ini salah satu makanan terbaik. Dan pagi-pagi Anda bisa mulai konsumsi rutin ya makanan ini, tempe. Nanti lama-kelamaan apa yang terjadi? Kalau pencernaan kita sudah baik, maka seluruh sistem dia akan reset lagi. Tempe, kurma atau madu, apalagi tambah dengan minyak zaitun tadi, Anda makan gitu pagi-pagi, dan itu udah cukup banyak nutrisinya. Ya, minumnya teh. Tehnya apa? Teh serai boleh, teh kayu manis boleh, jahe boleh. Enggak lagi pakai teh saset. Seperti itu. Ya.